Oke, kita kenal sebuah lagu yang berantak, sentimental sebentar, oke. Ini penting daripada album Gemah Timur Jauh, oke. Lagu ini khas untuk anda, oke. Lagu ini orang bilang, lagu ini siapa itu Laila, oke. Dia cakap siapa itu Laila, dia cakap dengan orang Laila ni adalah ada lambang atau simbol, very symbolic, okay, antara itu Laila dan Majnun, oke. Okay. Perjalanan antara Laila dan Majnun, oke. Okay. Dan lagu ini khas untuk anda dan juga begitu khas untuk orang rumah saya, okey. Isteri saya itu Elisa dan juga kepada semua isteri-isteri search di sini, okey. Terimalah dan juga untuk anda, terimalah Laila nama putera. Bercahaya Laila menerangi ruang hati bersama makna mimpi kesucianmu. Kembalikan semangatku, pendamping cintaku yang lalu. Semula rumah di taman itu dan gerbang rambutmu ditawarkan bagi melamarku bagi meninggal. Yeah. penjaraku yang ku dirikan. Yeah.